إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جمع رحمني ورحمكم الله hari-hari terus berlalu tidak terasa kita telah memasuki bulan yang pertama atau telah berada di bulan yang pertama di awal tahun Hijriah. Bagi seorang Muslim di dalam kehidupannya, perputaran waktu, perselisih gantian siang dan malam, terdapat pelajaran-pelajaran dan renungan-renungan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Allah membolak-balikkan siang dan malam sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat ibrah terdapat renungan bagi orang-orang yang memiliki hati orang-orang yang memiliki pandangan hati yang hidup bisa mengambil pelajaran dan mengambil hikmah di belakang persilih gantian siang dan malam tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan makna yang lain. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perseril gantian siang dan malam terdapat ayat-ayat tanda-tanda yang sangat jelas bagi orang-orang yang memiliki hati yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan berbaring. Dan mereka selalu tafakkur, berfikir pada penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqata hadha batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan seluruh hal ini batilan sebagai suatu hal yang sia-sia. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah faqina adaban nar maka selamatkanlah kami dari siksaan api neraka renungan yang membuahkan suatu ibadah yang sangat agung kesadaran bahwa kita dicipta tidak sia-sia kemudian kesadaran untuk mengagungkan dan membesarkan Allah subhanak maha suci engkau ya Allah kemudian ditutup dengan kesadaran agar supaya kita memanfaatkan waktu tersebut sebagai hal yang melindungi kita dan menjaga kita dari api neraka faqina adzaban nar, jagalah kami dari siksaan api neraka. Karena itu di sini ada beberapa renungan dan beberapa hal yang hendaknya kita ingat di belakang persilih gantian waktu tersebut, waktu yang terus bergulir, hari-hari yang terus berjalan tanpa henti. Setiap hari yang berlalu itu berarti telah berkurang sebagian dari umur kita, dan telah dekat waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seorang hamba di dalam melihat waktu-waktu yang berlalu ini, ada beberapa kewajiban yang selalu menyertainya di dalam kehidupannya. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban untuk muhasabah, selalu menghisab diri sendiri, introspeksi atas setiap sikap, perilaku dan perbuatan yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan ini adalah sifat seorang hamba, sifat seorang hamba yang selalu mengingat bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian semua akan kembali kepada Allah di hari tersebut, kemudian setiap jiwa akan dibalas secara sempurna atas setiap amalan yang dia lakukan, sedangkan mereka tidak dizalimi sama sekali. Iya, muhasabah adalah hal yang penting di dalam kehidupan ini. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hisablah diri-diri kalian sebelum datang suatu hari kalian semua akan dihisab, dan timbanglah amalan-amalan kalian sebelum kalian itu akan ditimbang amalannya. Karena itu sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua waktu dan kesempatan, maka ini adalah waktu untuk kita menghisab diri-diri kita sebelum datang hari kiamat, di mana di hari tersebut tidak ada waktu lagi bagi seorang hamba untuk memperbaiki dan menghisab dirinya. Karena di hari itu adalah hari pembalasan. Adapun hari untuk menghisab diri, memperbaiki diri dan mempersiapkan amalan, inilah kesempatan yang Allah bukakan untuk kita di kehidupan dunia ini. Karena itu di dalam menghisab diri, paling tidak ada tiga hal yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama, ia selalu merenungi akan kelakuan dan perbuatannya yang telah lalu di kehidupan ini. Apabila di waktu-waktu yang berlalu, di lembaran-lembaran kehidupannya ada noda-noda hitam, maka hendaknya di lembaran-lembaran berikutnya dihiasi dengan amalan yang saleh, perkara yang baik. Ia selalu memperbaiki dan menghitung akan kesalahan-kesalahannya, dan mengetahui bahwa dia adalah seorang hamba yang banyak berbuat kesalahan dan punya kewajiban untuk selalu memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua dari bentuk muhasabah adalah seorang hamba banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak seorang pun dari manusia kecuali dia jatuh di dalam kesalahan. Allah firman, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Di dalam hadits qudsi Allah firman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, sedangkan aku mengampuni seluruh dosa, maka memohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah mereka yang menghisab dirinya, adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tobat adalah kewajiban di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah berfirman, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Dan banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, janganlah dia membuat ia putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, dari kewajiban seorang hamba di dalam menghisap diri, mengintrospeksi diri, adalah dia melihat dirinya sejauh mana dia telah melaksanakan amalan-amalan, sejauh mana dia telah melaksanakan segala perintah yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan sejauh mana ia telah meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka ia mencocokkan dirinya atas setiap amalan yang dia lakukan di hari-hari yang telah berlalu. Ia hendaknya jiwa ini dijadikan bagaikan seorang yang memiliki syarikat bisnis, yang di dalam syarikat tersebut ia selalu menghitung laba dan keuntungannya dan apa yang dilakukan kawannya di dalam bisnis tersebut. Demikian pula bagi seorang hamba, dia menghisap dirinya terhadap apa yang dia lakukan. Apakah yang dia lakukan ini adalah hal yang membawa keberuntungan untuk dirinya atau hal yang membawa kerugian? Karena di dunia ini, seorang yang beramal hanya ada dua perkara yang dia bawa di belakang amalannya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Setiap jiwa itu berusaha, dengan usahanya dia menjual dirinya. Berbagai kegiatan yang dia lakukan di atas muka bumi ini, berbagai upaya yang dia curahkan di dalam beramal di atas muka bumi ini. Namun Nabi menyebutkan, "Famu'tikuha aw mubikuha." Ada sebagian manusia yang menyelamatkan dirinya dari api neraka dengan perbuatannya. Dan ada sebagian manusia justru menghancurkan dirinya, jatuh ke dalam api neraka dengan perbuatannya di atas muka bumi ini. Karena itulah, setiap muslim dan muslimah hendaknya selalu memeriksa dan introspeksi terhadap apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Kemudian hari-hari yang berlalu ini, ada makna yang kedua yang wajib selalu kita ingat. Dan makna ini ditekankan di dalam Al-Quran, banyak diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari yang berlalu, setiap bulan ada waktu bulan itu berakhir, setiap tahun ada akhir dari tahun itu. Demikian pula umur, umur kita ada akhirnya. Dan setiap manusia ada ajal yang telah ditentukan. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluha fala yasta'khiruna wala yastaqdamun. Setiap umat ada ajalnya, apabila telah datang tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dikedepankan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan seluruh dari kalian semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, aina ma takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian akan datang menjemput kalian, walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian terus lari darinya. Iya, kita dianggap lari dari kematian sebab banyak dari kita yang seakan-akan kehidupan ini adalah kehidupan yang selama-lamanya. Seakan-akan dia tidak mengingat bahwa ada ajal yang dia akan berakhir di situ dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kematian ini adalah milik sebagian orang saja, padahal kematian adalah ketetapan yang tidak memandang bulu, tidak memandang apakah itu laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, yang muda maupun yang tua, penguasa maupun rakyat, yang menteri, yang orang biasa, semuanya akan dijemput oleh kematian. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian itu akan mendapati kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan Maha mengetahui pekerjaan yang terang-terangan yang kalian lakukan. Kemudian Allah akan memberitakan kepada kalian segala perkara yang kalian lakukan. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manfaat mengingat kematian ini. Kata beliau, "Akthiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah dari memperingat penghancur kelezatan yaitu al-maut. "Ainahu ma dzakarahu ahadun fi katsirin illa qallalah." Sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian ini pada hal yang banyak, dia dirundung banyak duka, banyak kesulitan, dia mengingat kematian, maka itu akan mempersedikit hal tersebut. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di kesempitan kecuali akan memperluasnya. Karena seorang hamba tatkala mengingat di mana arah dirinya akan berakhir, maka ia pun tahu apa yang harus dia lakukan di permukaan bumi ini. Kemudian yang ketiga dari kewajiban kita di belakang silih bergantinya waktu ini adalah seorang hamba hendaknya bersegera di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan sepanjang Allah masih memberikan waktu kepada kita. Hayat masih dikandung badan. Dan sepanjang Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan kita dengan detak-detak nafas ini, bersegeralah kepada rahmat dan pengampunan Allah. Allah firman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ia amalan-amalan kebaikan sangat banyak. Amalan-amalan kebaikan sangat banyak, dan setiap hamba dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut. Maka hiasilah hari-hari kita yang mendatang ini dengan perkara yang membawa kebaikan untuk kita semua, hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang dengannya kita selalu mempersiapkan bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari renungan yang wajib selalu kita ingat, dan renungan-renungan ini diingatkan di dalam banyak makna Al-Quran, yaitu persilih gantian waktu ini hendaknya mengingatkan kita akan kehidupan di hari akhirat, akan kehidupan akhirat yang merupakan akhir dari ketentuan setiap manusia. Iya, setiap dari kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat kelak hanya ada dua golongan, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok berada di surga dan satu kelompok berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Di akhirat kelak hanya ada dua kelompok. Allah firman, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Dan di hari kiamat hanya ada dua keadaan. Allah firman, wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah Allah yang membuat seorang itu tertawa dan membuat seorang itu menangis. Hanya ada kelompok yang tertawa berseri-seri melihat amalannya yang baik, dan hanya ada kelompok yang menangis bahkan meraung melihat kejelekan dan amalannya yang jelek. Karena itulah hari-hari yang berlalu ini hendaknya mengingatkan kita bahwa kita seluruhnya di kehidupan dunia ini hanya seorang pengelana, bukan orang yang kekal di atas kehidupan ini. Dan makna ini banyak diingatkan oleh Nabi. Di antaranya beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu. Iya, itulah hakikat dari kehidupan kita di dunia ini, bahwa kita hanyalah seorang musafir. Dan seorang musafir di kehidupan dunia ini, apakah dia gharib, orang yang asing, dia kalaupun singgah di suatu tempat hanya untuk menyelesaikan keperluannya batas waktu tertentu, atau seorang yang sekedar lewat mengambil keperluannya untuk melanjutkan perjalanan. Dan kita semua berjalan ke negeri akhirat, berjalan ke negeri akhirat. Sejauh mungkin seorang hamba mempersiapkan bekalnya untuk perjalanan negeri akhiratnya, maka perjalanannya akan lebih indah dan buah yang dia dapatkan juga akan indah. Tetapi siapa yang lalai dari perjalanan tersebut dan tidak membawa bekal untuk akhiratnya, maka dia sungguh akan merugi menyaksikan orang-orang yang membawa bekal, membawa kebaikan, sedangkan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bekal. Apalagi kalau dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bergelimang dengan dosa dan maksiat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bernista dengan penyimpangan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allah mengingatkan, "Wa may ya'tihi mujriman fa innalahu nar jahannam la yamutu fiha wa la yahya." siapa yang datang kepada Allah dengan dalam keadaan bergelimang dosa, maka untuknya neraka jahannam, dia tidak hidup di dalamnya dan tidak pula mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kehidupan ini adalah kehidupan yang merupakan kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Siapa yang beramal kebaikan, artinya dia memuliakan dirinya sendiri. Dan siapa yang beramal selain daripada itu, dia pula yang akan menanggungnya. Allah mengingatkan, man amila salihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Siapa yang beramal salih, maka untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jelek, dia pula yang akan menanggungnya. Dan Allah, Rabbmu, sama sekali tidak pernah menzalimi seorang hamba. Dan Allah mengingatkan di dalam hadits qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum wa uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detail. Kemudian aku membalasnya kepada kalian secara sempurna. Siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, hendaknya dia puji Allah. Dan siapa yang mendapatkan kejelekan, maka dia jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Iya, Allah dan Rasulnya telah menjelaskan segala jalan yang mengantar kepada surga. Bahkan Allah dan Rasulnya telah menjelaskan segala jalan yang mengantar kepada neraka untuk dihindari. Karena itu, siapa yang berbuat kejelekan, dia sendiri akan menanggungnya. Dan siapa yang berbuat kebaikan, dia sendiri akan mendapatkannya. Dia sendiri yang akan mendapatkannya. Kemudian di hari-hari ini, ada suatu hal yang perlu kita ingat sebagai bentuk dari kesadaran kita di dalam kehidupan. Bahwa seorang Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan dengan tuntunan dan syariat. Allah tinggikan dengan tuntunan dan syariat. Seorang Muslim tidak memandang kepada orang-orang kafir kecuali dengan pandangan bahwa mereka ini, kalaupun diberi kenikmatan, itu hanyalah kenikmatan yang sementara. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakanlah kepada mereka, bersenang-senanglah kalian di kehidupan dunia, sebab akhir kalian nanti adalah ke api neraka. Karena itu diharamkan atas setiap Muslim dan muslimah untuk mengikuti kebiasaan dan budaya orang-orang kafir. Seorang muslim dituntut untuk bangga dengan agamanya. Dan Nabi mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ada tahun baru dikenal di kalangan orang-orang kafir. Dan itu tidak dikenal di kalangan umat Islam. Bahkan di umat Islam sendiri, tidak ada peringatan hari raya tahun baru. Tahun baru Hijriah mereka. Karena di tengah umat Islam hanya ada tiga hari raya. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari yang sekarang kita berada di tengahnya, yaitu hari Jumat. Ini tiga hari raya kita. Dan umat Islam tidak diperbolehkan untuk mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dalam berhari raya. Di dalam menghidupkan hari-hari tertentu. Apalagi ikut bersama mereka di dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena itu, jagalah diri-diri hari-hari yang mendatang. Banyak hal-hal yang kadang menjatuhkan seorang hamba di dalam perbuatan-perbuatan yang keliru. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkati waktu dan segala umur kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan yang berlalu di dalam lembaran-lembaran kehidupan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua di atas kehidupan dunia ini. Di kehidupan dunia ini dengan amalan-amalan salih. Dan memuliakan kita semua di akhirat kelak dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dikokohkan di atas keislaman, di kehidupan dunia dan di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.